Juga buat SNP Indonesia yang sudah hadir, mudah-mudahan situasinya aman terkendali ya. Elis Santika. Mas Gery Mahusa. Kita hibur bos. Kata